Bagaimana mestinya membuatmu jatuh hati kepadaku? Telah kutuliskan sejuta puisi meyakinkanmu membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu? Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku? Hentikan denyut nadi jantungku, tanpa kau tahu betapa suci hatiku untuk memilikimu. Adakah keikhlasan dalam palung jiwamu mengetukku? Ajarkanmu bahasa hatimu tak lagi membeku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu? Haruskah ku demi cinta yang mungkin bisa membunuhku? Hentikan denyut nadi jantungku, tanpa kau tahu betapa suci hatiku untuk singgahi. Hanya sekedar penyejuk di saat ku layu, ku selalu menantimu hingga akhir masa. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu? Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku? Hentikan jantungku, tanpa kau tahu betapa suci hatiku untuk